بسم الله. Penyimpangan-penyimpangan Ali Hasan Al-Halabi, Ibrahim Ruhaili, Al-Arifi, ma'ruf ya akhi, sekian kali sudah dijelaskan oleh para asatidah. Ali Hasan terutama, banyak tentunya permasalahan dia, terutama terkait Risalah Amman yang dia puji sedemikian rupa. Nah, yang di situ ada seruan kepada wahdatul adyan, persamaan agama. Nah, bahkan dia puji di situ yang hadir, yang merestui adalah para ulama-ulama besar. Padahal yang dimaksud dan yang ada di pertemuan itu dan yang merekomendasi surat itu, para ulama itu banyak dari kaum Rafidhah Syiah, dan tahu Ali Hasan memang, bukan tidak tahu, tapi dia puji sebagai ulama-ulama besar di umat ini. Dan kaedah-kaedah dia yang mirip dan serupa dengan Abul Hasan Al-Ma'ribi, kita ingin membenahi, tidak ingin merusak. Ini tahdir Hajar itu baginya merusak, tidak membenahi. Hasil sekian banyak kebatilannya. Dan tadi ingin menyuarakan sunnah, orang-orang seperti ini mengakunya ingin membela sunnah, tapi bukan dengan cara ahlus sunnah, bukan dengan cara ahlus sunnah. Ini contohnya, ahlus sunnah ma'ruf, Syekh Saleh Fauzan, Syekh Robi, Syekh Ubaid, dan masyayikh sunnah. Siapa yang jalan bersamamu? Enggak ada yang bersama dia. Dan bukan dengan cara dia, bahkan para ulama mentahdir dia. Maka tidak bisa sunnah diperjuangkan dengan cara sendiri. Ibrahim Ruhaili pun demikian. Dia bahkan katakan orang yang tidak membid'ahkan Jahm bin Sofwan tidak bisa dibid'ahkan. Hanya karena dia tidak membid'ahkan Jahm. Jahm bukan lagi dibid'ahkan, bahkan dikafirkan oleh Ibnu Qayyim, sebutkan 500 imam mengkafirkannya. Imam min a'immati sunnah, imam-imam besar. Game over kalau masalah kebid'ahannya, sudah enggak ada perselisihan. Kafir. Dikafirkan Jahm bin Sofwan, bukan lagi dibid'ahkan. Ini bahkan mengatakan kalau tidak dibid'ahkan, kuno kamu terlambat. Kenapa tidak dibid'ahkan? Kalau seandainya tidak dikafirkan, mungkin masih jadi pembahasan. Nah. Dan itu kaidah yang juga didengung-dengungkan oleh Abul Hasan dan juga Ali Hasan. Perselisihan kita kepada seseorang tidak seharusnya membuat kita sendiri berselisih. Ini kamu menganggap Jahm bin Sofwan ahlul bid'ah, kafir. Aku menganggap tidak ahlul bid'ah, tidak kafir. Berselisih kita. Perselisihan ini terkait Jahm, jangan membuat kita pun berselisih. Jangan kita tahdir-tahdiran. Gitu. Ini kaidahnya Ruhaili dan banyak yang lain. Al-Arifi Tomat Kubro. Banyak celaka dan kebinasaan padanya, wal'iyadzu billah. Cara metode dalam dakwahnya, dia khawarij tentunya. Banyak seruan dan omongannya yang memprovokasi orang, terutama warga sana Saudi, untuk membenci dan memusuhi pemerintahnya. Dan pernah dipenjara tentunya di sana, ditangkap dan dipenjarakan oleh pemerintah dengan fatwa para ulama tentunya. Demikian pula yang lain-lainnya sudah bermajelis bersama tukang sihir, ketawa-ketawi begitu dalam acara televisi, disaksikan oleh sekian banyak orang, belum lagi bermajelis bersama wanita di satu majelis, wanita yang tanpa hijab, tanpa ini, perempuan sekian banyak, bahkan dia palsukan ayat, dia buat ayat-ayat Quran, ini seakan itu ayat-ayat Quran untuk membuat ketawa majelis. Yang itu tentunya bentuk kekufuran, perbuatan semacam itu, istihza, mempermainkan dan memperolok-olokkan ayat-ayat Allah. Yusuf Uthman Ba'isa bekerja sama dengan Rojak dan lain-lain, Sofwa, dalam mendatangkan Masyaih Eutorat. Kalau dia mendatangkan Masyaih Eutorat, na'am, bahkan dia yang pencetus pertama datangnya Abdurrahman Abdul Khaliq ke Indonesia di tahun 90-an, kalau saya tidak lupa tepatnya 90 berapa, entah 97 kah atau 96. Nah, dia yang mendatangkan undangan resmi dan datang Abdurrahman di pesantren Al-Irsyad Tengaran. Nah, dan ini belakangan kita dapati di pamflet, dia juga bersama beberapa da'i yang lain mendatangkan atau daurah bersama Arifi ini, Arifi yang seperti itu. Nah, sallallahu al-afiyah wassalamah. Benarkah manhaj sururi dengan prinsip insaf mereka dan mudahana sebagai bukti konkret bahwa pada mereka terkumpul dua faham sesat yang diibaratkan dua mata uang dengan dua sisi yang seolah berbeda, faham takfir yang diusung Arifi, Muhammad Surur dan lain-lain, dan faham mudahana mumayyi Quran Muflisin yang diusung Ali Hasan dan yang lain. Keduanya ada memang pada sururi, suara insaf yang mereka akui dengan prinsip muazanahnya, menyebut kesalahan atau kejelekan orang harus ditimbang pula dengan kebaikan-kebaikannya, harus disebut bersamanya sebagai objektif, agar kamu objektif dan tidak zalim kepadanya. Tapi di sisi lain, aroma khawarij dan pengkafiran itu kental kepada mereka. Bahkan Surur Zainul Abidin sendiri dengan terang-terangan menyuarakan itu, pengkafiran kepada negara, terutama Saudi Arabia, bersama para ulama besar yang ada di sana, ulama-ulama sunnah. Nah, sehingga aneh di satu sisi, makanya mereka ini menuntut insaf, objektif, adil. Semua ini hanya ditujukan kepada ahlul bidah. Adapun kepada ahlus sunnah jangan harap. Kalau mereka sudah mencela ahlus sunnah, enggak akan pernah mereka sebut kebaikannya. Jawab, kamu amati mana pernah? Kalau mencela para masyayikh kita, ulama kita, apa iya kemudian disebutkan, walaupun jasa Syekh Robi banyak misalnya, walaupun Syekh Mukbil, Syekh Muhammad, Syekh Ubed, banyak ilmunya, kebaikannya untuk umat ini, jangan harap, enggak ada. Itu semua tuntutan hanya ketika ahlus sunnah mentahdir ahlul bid'ah. Nah, dan itu insafnya mereka. Bolehkah kita bergabung dengan channel Telegram Dakwah Islam Net dikelola oleh syuhada dengan tujuan untuk sekedar memantau aktivitas mereka? La ya akhi, gak ada gunanya kamu seperti itu, kecuali memang sesuatu yang perlu untuk diambil bukti atau konkretnya oleh ustadz yang bersangkutan di daerahmu. Adapun kamu sekedar ingin tahu apa perkembangannya, ini enggak ada gunanya. Bagi kamu, pertebal keilmuanmu, tambah perbendaraan ilmumu, ngaji, belajar Quran, sunnah, ilmu, hafalkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasul SAW, itu jauh berguna bagimu. Adapun alasan bisnis untuk ikut dapat keuntungan duniawi dari channel-channel tertentu, atau entah itu Telegram kah, WA atau apalagi yang namanya yang lain, dari orang-orang yang masybuhin, orang yang bermasalah dan kita tahu tidak berjalan bersama para ulama sunnah, utrukhum, tinggalkan, enggak ada baiknya, gak akan berguna bagi kamu. Dan ancaman justru bahaya akan selalu mengintai kamu dari syubhat dan kesesatan-kesesatan batilnya mereka. Mengkaji kitab-kitab rudud belum saatnya dan hanya akan menimbulkan perpecahan di tengah umat yang umumnya masih awam. Ini ucapan orang jahil. Kalau perlu sebelum dia katakan kitab rudud, bahkan katakan saja enggak usah mengkaji Quran. Enggak usah. Karena sama akan menimbulkan perpecahan di tengah umat yang masih awam. Kenapa? Karena Quran mali penuh dengan bantahan rudud. Dari awal kamu buka Quran, isinya bantahan. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub 'alaihim waladdallin. Dibantah oleh Allah, dicela yang dimurkai Yahud, dalin yang sesat Nasara, ini dimurkai karena mereka punya ilmu tapi tidak mengamalkan, ini di sesatkan karena mereka beramal tanpa ilmu. Bantahan. Munafikin dibantah oleh Allah dalam sekian ayat di mukaddimah awal-awal surat Al-Baqarah. Yukhadi'unallah walladzina amanu, mereka berusaha menipu Allah dan mukminin. Wa idza qila lahum, wa idza qila lahum, dibantah oleh Allah. Belum lagi ayat-ayat yang lainnya. Wala taqulu thalatha innamallahu ilahun wahid, jangan kamu katakan Tuhan itu tiga, trinitas, Allah hanya Tuhan yang satu, sesembahan yang satu. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha, telah kufur orang yang mengatakan Allah itu salah satu dari trinitas, dari tiga unsur ketuhanan. Dibantah oleh Allah. Kaum Nasara, Yahud dibantah. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbilahu, mereka katakan kami membunuh Isa, kami salib. Dibantah oleh Allah. Sungguh mereka dusta. Mereka tidak membunuh Isa, mereka tidak mensalib Isa. Dibantah oleh Allah. Tabbat yada Abi Lahab bin Watab. Dibantah oleh Allah Abu Lahab. Quran isinya banyak sekali bantahan. Maka kenapa hanya kitab rudud Ahlu Sunnah dan Salafi yang dikambing hitamkan? Sekalian Quran jangan dikaji, karena terlalu banyak bantahan dalam Quran. Akan memecah belah umat nantinya. Jadi gak usah ngaji agama sudah. Jangan bahas agama. Alasan sikap bermudah-mudahan para duat sururi, munculnya mereka di TV, mulai ikut terjun di politik praktis seperti pemilu dengan kelompok Hizbiyyin dan basa-basi, menggunakan fasilitas mereka. Mana ini? Bertujuan wasilah dakwah, bertujuan agar lebih mudah diterima dan masuk ke tengah-tengah umat yang rata-rata belum mengenal tauhid, sehingga tercapai hikmah dan kemaslahatan. Seperti tadi, kamu memperjuangkan sunnah, kamu memperjuangkan tauhid, kamu mengaku memperjuangkan al-haq. Pertanyaannya, ala tariqatuman, cara siapa yang kamu pakai? Itu pengakuanmu bagus, ingin membela al-haq, ingin mendakwakan sunnah. Pertanyaannya, dengan cara siapa kamu tempuh? Ini penting sekali. Adakah ulama menempuh jalan seperti kamu? Masya Allah, tabarakallah wa ta'ala. Sebagian mereka, antum tahulah, yang bikin acara maunya menepis, membantah mitos-mitos di masyarakat yang enggak benar. Tompokon, gendruwo, setan begini. Si ustadz masya Allah pakai apa namanya? Karena sendiri enggak tahu. Trop apa? Seperti jaket yang ada tutup kepalanya. Hitam, enggak kelihatan wajahnya sekilas gitu. Apa gitu, suara menyeramkan begini. Lebih dari itu, bertambah lagi bersama hostnya perempuan, wanita, cara wudhu Nabi, sholat Nabi. Siapa yang kamu contoh? Cara siapa berdakwah seperti ini? Sebagian mereka berpegang, Syekh Utsaimin juga divideokan, difoto. Syekh Saleh Fauzan, subhanallah, Syekh Utsaimin pernah duduk sama perempuan? Syekh Saleh Fauzan, ya akhi barakallahu fiik, Syekh Utsaimin rahmatullah alaih, jangankan terlalu jauh, itu terlalu jauh sudah. Di sana ada acara namanya Nurun ala Darb. Acara tiap hari radio Saudi, namanya Idaatul Quranil Karim. Tanya jawab langsung dengan pendengar. Fatwa langsung via telepon. Dan itu terdengar di radio, kita setel gitu, di mobil, di rumah. Pertanyaannya apa? Nanti fatwa jawaban saya seperti apa? Live langsung. Subhanallah, Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau si penanya perempuan, beliau minta tidak boleh keluar dari radio suaranya. Sehingga kita enggak dengar yang di radio ini. Suara si penanya perempuan ini kita enggak dengar. Si penanya ini kalau perempuan langsung masuk ke studio. Ini saya punya problem begini gini gini gini gini gini. Sudah, nanti si penyiar nyampaikan ke Syekh. Wahai Syekh, nah itu kita dengar di radio suara penyiarnya laki. Ini ada penanya inisialnya Ain Z Qaf misalnya namanya. Cuma disebut gitu aja. Dia punya problem begini gini gini gini, maksudnya bagaimana jawabanmu Syekh? Saya menjawab, adapun masalah ini begini gini gini, jawab. Hatta suaranya kita enggak dengar. Itu suara baru di radio, bukan kemudian di TV disaksikan oleh sekian banyak orang. Fitnah. Faya subhanallah. Itu a'immah, para ulama. Nah, cara yang ditempuh, cara siapa? Nah, siapa yang menjadi panutan dan para ulama sunnah yang menjadi pegangan mereka dengan cara seperti ini? Dan lebih ma'rufnya, seperti yang Syekh Rabi sebutkan, lebih banyak merusak dan membuat mundur dakwah ketimbang membawa kemaslahatan untuk dakwah. Dulu dakwah Islam disampaikan, didakwahkan oleh para a'immah, sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para tabi'in yang bersamanya setelah mereka tersebar sampai ke penjuru dunia, sampai ke daratan Eropa, sampai ke Siprus, sampai ke Austria, sampai ke Cina, dalam keadaan wala ada HP, belum ada Android, wala ada TV, wala radio, wala apa. Para sahabat berdakwah, barokah dakwanya Masya Allah. Allah buka hati sekian banyak orang dengan dakwah mereka sebelum kemudian negerinya dibuka. Begitu para ulama yang setelah mereka, Bukhari, Ahmad bin Hanbal, Syafi'i, Malik, Sauri, dan para imam yang lain. Barokah dakwahnya. Dengan kesederhanaannya, mengajarkan ilmu, ayat, hadis, dakwah diajarkan di masjid-masjid, di tempat-tempat majelis ilmu mereka. Hakata. Dakwah itu bermula dan barokah terlihat nyata sampai ke Eropa sana, bayangkan. Wala ada HP, wala ada Android, bisa sampai ke Eropa sana dakwahnya para sahabat. Justru ketika mulai muncul yang semacam ini membuat kemunduran dalam dakwah. Dengan tujuan-tujuan yang mereka katakan tadi, supaya lebih diterima, supaya lebih memasyarakat, supaya lebih tersebar, supaya ke daerah-daerah pelosok. Kita harus bikin TV, punya channel sendiri, oh ini itu. Nah, mulai, seperti kata Syekh Ubaid, at-tawassu' yuqi'uhum fi asya' ma la tuhmat uqba. Memperluas sayapnya, akhirnya menjerumuskan mereka pada sesuatu yang mereka sendiri gak mampu untuk membendungnya. Terjadi sesuatu yang tidak terpuji, hanya kemungkaran banyak terjadi, kemaksiatan. Bagaimana dakwah akan diberkahi sementara isinya kemungkaran dan maksiat kepada Allah. Nasallallahu alaihi wasallam. Belum lagi ranah politik yang mereka masuki. Ma'ruflah antum tahu bagaimana di awal kapan hari itu ketika pilpres, ikut mereka ini. Nah, menyuarakan calon tertentu, kandidat yang dijagokan oleh mereka, calon pemimpin harus begini, dengan sinetron layaknya sandiwara. Ini ada tukang ojek berhenti debat masalah kandidat satu, isdakhlak, apa urusanmu masuk ke urusan itu? Kamu dai, orang yang berilmu, semestinya membekali ilmu kepada umatnya. Ajarkan Quran, ajarkan sunnah. Ada apa ngurusi kandidat presiden A wala B? Presiden harus begini, begitu. Nah, itu di luar wewenangmu. Seorang da'i berbicara tentang syariat, membekali umatnya, perkara akhirat, halal, haram. Itu yang diperlukan umatmu, benahi tauhid mereka. Tapi mereka entah apa yang di belakang mereka yang mereka maukan. Wallahul musta'an. Nah. Dalam keadaan ketiga, dalam posisi kita berdua saja dan kita punya ilmu untuk membantah, apa dibolehkan kita membantah? Nah, kondisi ketiga yang disebutkan, kalau memang perkaranya satu arah, bagus. Artinya kamu yang berbicara, kamu nasihati, terjebak, subhanallah. Terjebak ini sesuatu yang tidak kamu inginkan, tidak kamu setting dari awal, bukan niatmu. Misalnya saja nas'alullah al-afiyah. Tapi kadang terjadi, kamu naik pesawat, sampingmu fulan, taban, hizbi. Mau apa kamu? Mau ini pesawat? Mau pindah? Gak bisa, penuh semua. Ya siapa? Mau gak mau? Duduk bersampingan sama dia. Ini hamba Allah, aktif mulutnya. Kamu pasang handset, setel murotal atau apa. Walhasil kalau yang kamu tanyakan nasihat, kalau memang ucapanmu didengar oleh dia, nasihati searah. Jangan kemudian ada perdebatan. Enggak ini, enggak bisa ini. Ini yang dilarang tadi oleh para imam. Kalau kamu nasihati, sufit taqillah, agama itu begini, begini, begini, begini. Para ulama salah begini, begini. Kamu sampaikan. Apa nasihat bagi ikhwah yang jauh dari ma'had ahlu sunnah? Terkadang mereka terpaksa sholat jumu'ah di masjid-masjid yang ada, yang seringnya khotibnya menyampaikan perkara yang menyimpang. Fitnah, muskil. Kalau kamu duduk di majelis jumu'ah sementara para khotibnya dari kalangan mereka, banyak syubhat terlontarkan. Tidak jarang bahkan kekufuran mereka suarakan. Kalau kebatilan, kejahilan, hadits wala haraj, banyak sekali. Banyak yang ngawur sudah bicara. Bahkan tidak jarang si khotib ini hatta baca Quran gak bisa. Naik mimbar jadi khotib. Berani. Nah, berapa kali sempat kita ngalami Allah berfirman yang dia sebutkan hadis Rasul SAW. Naam. Banyak sekali. Depan orang banyak. Kemudian penyalahgunaan penafsiran hadis itu, ya subhanallah. Salah satu dari mereka, contoh saja, Ramadan ini, dia bilang Ramadan ini kebersamaan ini itu, alhasil dia bicara. Nah, kemudian dia tafsirkan semuanya sendiri. Ramadan itu terdiri dari ro, mim, dot, alif, nun. Ramadan. Rok itu rahmat, sudah dibahas. Rahmatnya Ramadan kesana kemari. Bahkan rahmatnya Ramadan ini tidak hanya umat Islam yang dapat, hatta orang non muslim dapat rahmatnya Ramadan, kecipratan rahmatnya Ramadan. Buktinya pedagang-pedagang bahan kue, orang-orang Cina Kristen dapat keuntungan besar, itu rahmatnya Ramadan. Toko-toko cat ramai dibelikan, dapat rahmat dia. Subhanallah. Rukun Islam yang begitu mulia jadi murahan, demikian penafsirannya. Walhasil mim nanti apa, mawaddah entah apa lagi, dot ridwan. Nah, mengajarkan kita kebersamaan katanya. Ramadan ini, saya sendiri bersama keluarga saya biasakan untuk sahur harus bersama, buka harus bersama. Karena Ramadan ini kebersamaan. Mendidik kita untuk bersatu, bersama, apalagi di antara keluarga, istri dan anak. Saya kumpulkan tiap hari. Buka, gak boleh ada yang sendiri-sendiri. Bersama. Satu meja, bersama. Sebelum berbuka, saya tuntun mereka untuk berdoa. Dan itu diajarkan oleh Rasulullah doanya. Doa apa itu? Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Naam, ini di mimbar. Disampaikan di mimbar. Ya maunya dia mungkin karena jahil. Jauhkan syaitan dari kami dan rizki yang kau berikan kepada kami ini. Makanan berbuka ini takjil. Ini di mimbar dia bicara. Didengar oleh sekian banyak orang. Khotib. Bayangkan. Ini kan musibah kamu duduk di situ. Bala. Itu secuil dari sekian banyak yang serupa dengan itu, bahkan lebih mungkin. Al-muhim, makanya sebisa mungkin kamu cari masjid-masjid Ahlus Sunnah. Apalagi Jumat, kalau memang sudah kamu tahu waktu ini sudah jam 10, sudah jam sekian. Apalagi kamu hentikan aktivitasmu. Kamu bersiap-siap mandi ini itu. Sehingga kamu terkejar mendapati Jum'ah bersama Ahlus Sunnah. Ilmu yang disampaikan, ada bekal manfaat yang kamu dapati. Bagaimana sahabat Ibnu Abbas bermajlis bersama Khawarij di zaman Khalifah Ali, dan bagaimana membantah syubhat tentang turunnya Allah ke langit bumi yang antum jelaskan tadi. Adapun terkait Ibnu Abbas, para ulama sebutkan bahwa satu, beliau seorang yang mumpuni sangat dalam keilmuannya, seorang alim besar yang dipuji oleh Rasulullah SAW, didoakan faqihu fiddin wa alimu ta'wil. Kemudian posisi beliau dan keseluruhan para sahabat, posisi sebagai seperti wulatul amr, pemimpin semuanya. Walaupun ada khalifah tentunya, ada Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin, tapi karena keilmuan mereka dan keutamaan mereka yang begitu tinggi, mereka sama. Makanya ini seperti dari seorang waliul amr menasehati bawahannya. Dan itu hak sebagai pemimpin untuk meluruskan dan menasihati mereka. Nah, itu yang para ulama sebutkan terkait kasus Ibnu Abbas yang menasihati mereka, dan terbukti banyak dari mereka kembali, kata Ibnu Abbas, kepada para sahabat, walaupun sebagiannya tetap berisikuku dalam kesesatannya. Wallahiyadzubillah. Adapun terkait turunnya Allah, kita tahu seperti kata Syekhul Islam menjelaskan bahwa ayat-ayat hadis yang menyebutkan tentang turun itu muhkam, tidak bisa ditakwil-takwil. Jelas bahwa Allah turun ke langit dunia ketika sepertiga malam yang terakhir, yang Allah katakan, siapa yang berdoa kepadaku pasti akan aku jawab, siapa yang meminta pasti akan aku beri, dan seterusnya. Adapun uluwullah, tingginya Allah dan di atas arsy, ini juga muhkam dalam sekian banyak ayat, dalam sekian banyak hadis, ditambah dengan penjelasan fatwa sahabat tabi'in a'immah bahwa Allah di atas arsy, dan itu ma'ruf, itu juga muhkam. Maka bagaimana dipadukan, kata Syekhul Islam, kedua-duanya muhkam. Ya kita imani bahwa Allah di atas arsy, istawa, kita imani pula bahwa Allah turun ke langit dunia. Selesai. Tidak ada permasalahan. Sesuatu yang tidak disebutkan, yang tidak di ajarkan oleh Allah dan Rasulnya, enggak perlu kita bahas. Wassu'alu anhu bid'ah, seperti Imam Malik katakan. Tanya-tanya membahas tentang itu bid'ah. Sahabat ketika mendengar ini, enggak ada satupun dari mereka yang kemudian merasa aneh, kemudian tanya, ya Rasulullah, bagaimana kemudian arsy ditinggal sama Allah, kosong? Enggak ada. Mereka imani semuanya, karena Allah Maha Kuasa. Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Enggak ada yang serupa dengan Allah, enggak bisa disamakan dengan makhluknya. Kalau makhluk mungkin karena kekurangan dan kelemahan mereka. Kalau dia di atas turun berarti kursi yang di atas kosong ditinggal dia turun. Itu kalau manusia. Ini Allah Rabbul Alamin, gak bisa disamakan. Dia maha sempurna, maha kuasa. Maka kedua-duanya diimani. Allah beristiwa di atas arsy. Allah seperti yang Allah kabarkan, seperti yang Rasulullah sebutkan dalam hadis, turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Dan itu targhib, motivasi dan dorongan pada orang untuk berdoa di waktu itu, waktu mustajab, beristighfar dan banyak meminta kepada Allah Ta'ala, sholat, tahajud di waktu tersebut. Tidak ada pertentangan di antara keduanya. Pendekatannya, kata Syekhul Islam, gampang. Sesama makhluk saja, gak usah membahas Allah yang terlalu mulia dan sangat suci. Sesama makhluk saja. Kamu tahu ketika beliau membahas tentang kebersamaan, kebersamaan Allah. Kamu tahu bulan di atasmu, sana di langit sana. Kamu jalan dari Cilegon sana sampai Banyuwangi misalnya, malam hari di mobil. Dimanapun kamu jalan, dimanapun posisimu, bulan bersamamu. Ya kan? Terus bersamamu. Kamu jalan dimanapun, terus bulan bersamamu. Padahal dia di atas sana, jauh. Itu padahal bulan makhluk, kamu makhluk, sesama makhluk. Sudah terbukti demikian. Tidak bisa disamakan. Apalagi ini Allah yang maha kuasa, maha mulia, maha sempurna, maha tinggi, subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa kamu samakan dengan makhluknya. Tidak ada yang sulit bagi Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah maha kuasa di atas segalanya. Imani, terima dan yakini kebenaran apapun yang disampaikan Allah, apapun yang disampaikan Rasul SAW tentang Allah dan sifat-sifatnya. Waffaqallahu jami'a lima yuhibbu wa yardha. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah walhamdulillahirabbil alamin.